مصنف رحمه الله تعالى وجمع المؤنث السالم. نعم. Dan jamak muannas salim. Fadal Pak Ahmad dibaca. تعريفه وما جمع بألف وتاء مزيدتين مثل زينبات طالبات. طيب. Ah, تعريفه definisi dari jamak muannas salim. Ta'rifuhu huwa majumi'ah. Ini definisi yang terbaik. Huwa majumi'ah bi alifin wa ta'in mazidatain. Yaitu dia isim yang dijamak ya, dengan alif dan ta', yang alif dan ta'nya ini adalah mazidatain, tambahan. Ya, dan ini definisi yang terbaik dari jamak ini. Ya, jamak bi ziyadah alif wa ta', atau begitu. Ya, dari dibandingkan kita mengatakan jamak muannas salim, karena tidak semua jamak yang di i'rab dengan alif wa ta mazidatain tersebut ternyata dari muannas, ternyata mudzakkar. Semisal hammam, hammam, kalimat hammam toilet, hammam secara mufrad mudzakkar. Ketika dijamak hammamat, apakah kita, ya kita sebutlah taro jamak muannas salim, apakah dia aslinya muannas? Enggak, mudzakkar. Ya, berbeda dengan jamak mudzakkar salim. Memang dia isimnya mufradnya adalah mudzakkar, jamaknya juga mudzakkar. Makanya tepat disebut jamak mudzakkar salim. Jamak dia mudzakkar yang salim, salamatu minat taghyir. Selamat dari perubahan dari bentuk mufradnya, dari bina mufradnya. Nah, adapun jamak muannas salim dikritisi oleh sebagian nuhat. Ya, ini definisinya, dikarenakan terkadang jamak muannas salim ini mufradnya bukan dalam bentuk muannas. Ya, ini kita bicara muannas majazi bukan muannas hakiki. Ya. Nah, ternyata mufradnya adalah mudzakkar, ada semisal hammam, hammamat. Nah, mislu zainabit, zainabatin, talibatin. Nah, terus lanjut Pak Ahmad. Misalnya jamin muannas salimi nahu tafawwaqatil mujtahidat. Nah, nahu misalu jamil muannas salimi, contohnya tafawwaqat, nah tafawwaqa ya tafawwaqu, sukses artinya berhasil. Tafawwaqat almujtahidatu, ya mujtahidat, wanita yang sungguh-sungguh itu telah berhasil, telah sukses. Lanjut Pak Ahmad. Irabuhu fi'lul madhi mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Taib, nah i'rabnya tafawwaqat. Ya tafawwaqat fi'lun madin mabni 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Ahsan. Terus lanjut. Wata'u 'alamatu ta'nisi mabni 'ala sukuni. Mabniyun. Mabniyun 'ala sukuni la mahalla laha min al-i'rabi. Wa hurika bil takhrifi lil intiqa'i sa'inain. Ahsan. Naam. Ya i'rabnya taqawwat tafawwaqat al-mujtahidatu. Ya. Mujtahidatu, perhatikan tafawwaqat i'rabnya fi'lun madin mabni 'alal fath mabniyun 'alal fath la mahalla lahu min al-i'rab. Wa ta, karena ada ta ta'nis as-sakinah, 'alamatu ta'nisi, dia tanda dari ta'nis. Mabniyun, ya berarti fa'ilnya atau naibul fa'ilnya adalah muannas. Baik. Mabniyun 'ala sukuni la mahalla laha min al-i'rab. Ya, yang la mahalla laha min al-i'rab. Wa hurrika bil kasrati, diharakati dengan kasrah. Kenapa lil tiqa isakinai? Karena menghindari perjumpaan dua sukun. Karena setelahnya fa'ilnya al-mujtahidat diawali dengan sukunnya itu al atau alif lam. Terus lanjut Pak Ahmad. Al-mujtahidatu fa'ilun marfu'un 'alamatu rabbihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Taib, al-mujtahidatu fa'ilun marfu'un 'alamatu rabbihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Kenapa? Karena dia jamak muannas salim. Jamak muannas salim ketika dia posisinya rafa, apakah dia sebagai fa'il, naibul fa'il, isim kana, khobar inna, kemudian sebagai mubtada atau khobar, maka i'rabnya adalah, tanda i'rabnya adalah dhamma. Ya. Nah, ini kalau dia sebagai fa'il. Kalau sebagai naibul fa'il misalkan kita katakan apa? Duribat ya, al-kafiratu. Nah, mubtada ya, al-muslimatu, al-muslimatu qa'imatun. Nah, baik. Kalau khobar berarti apa? Tadi qa'imatun itu juga. Isim kana, kanat al muslimatu, begitu kan? Yadribna al kufara, misalkan. Yadribna kufaran. Baik, barakallahu fikum. Baik, tadribat. Lihat di situ, tadribatun, latihan. Akmil al faragati ma'a bayani naw'ihi. Kal misali al awal. Al akmil, sempurnakan al faragat. Ya, kalimat yang kosong titik-titik itu ma'a disertai bayani naw'ihi. Disertai dengan penjelasan jenisnya apa dia. Seperti contoh yang pertama. Muslimatun, muslimatun. Lihat contohnya. Muslimatun jamak muannas salimnya adalah muslimatun. Nau'nya jamak muannas salim. Pak Munadi, ayo. Tilmidatun. Tilmidatun. Tilmidatun. Naam. Baik, ya muhajjabah. Muhajjabatun. Muhajjabatun. Naam. Terus? Lughatun. Lughatun. Lughatun qa'imatun. Masjidun. Masjid. Jamak mana salimnya apa? Masajidu. Jamak taksir. Terus? Sarirun. Sarirotun. Hah? Sarirun, sarirotun. Masa jamaknya sarirotun? Apa? Hah? Naam. Terus baitun? Buyutun. Hasan. Baik. Nah, berikutnya tanda irob berikutnya kata Ibnu Ajurab, wal fi'li al mudhari'i alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Ya, dan fi'il mudhari' yang ya tidak diakhiri, yang tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun. Maka fi'il mudhari' ya ketika dia marfu yang tidak diakhiri oleh nun taukid misalkan. Ya. Maka dia marfu tanda rofaknya adalah dhamma. Coba di sini ya, Syekh Amir fadhal dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'li mudhari'in ladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un ay lam yattasil bi akhirihi alifun itsnaini. Awal jamaati, awyabul anfil mukhtubati, awnun niswati, awnun taukiti. Fakulu hada la takulu tomatu ala ma'in lirofaihi. Nah, mahsanta. Ai kata pensyarah, lam yattasil bi akhirihi alifun isnain. Dia tidak bersambung di akhir fi'il mudhari tersebut alif tasniyah. Kalau bersambung dengan alif tasniyah, maka tanda ropaknya bukan domah. Ya, tapi tanda ropaknya berarti apa? La, subutun nun. Alifnya justru fa'ilnya Pak Ahmad. Ya, baik. Awawul jama'ati. Atau dia tidak bersambung dengan waw jama'ah. Kalau bersambung dengan waw jama'ah, tanda ropaknya subutun nun. Ya, kita katakan al-muslimuna, ya, yaktuluna, al-kafirina. Al-muslimuna yaqtuluna. Perhatikan yaqtuluna fi'il mudhari marfu litajarru di an-nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi subutun nun. Kenapa subutun nun? Karena dia min af'al al-khamsah. Af'al khamsah yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Ya. Aw ya'ul mu'annasati al-mukhatabati. Atau dia tidak bersambung dengan ya mu'annasah mukhatabah. Kalau bersambung dengan ya muannas mukhatabah, tanda rofaknya adalah subutun nun. Ya. Anti tadribina ya Zaidan. Anti ya Hindu tadribina Zaidan. Baik. Au nunun niswati atau dia tidak bersambung dengan nun niswah. Seandainya fi'il mudharinya bersambung dengan nun niswah, maka dia mabni. Al ummahatu yadribna. Berarti mabni ala sukun. Ya drib. Nah, huruf ba'nya itu yang jadi lam fi'il. Ya. Maka dia sukun, mabni ala sukun. Kenapa litisalihi binun niswah? Ya, al ummahatu ya yadribna al kafirina. Nah. Au nun taukid. Atau dia tidak bersambung dengan nun taukid. Kalau bersambung dengan nun taukid, berarti dia mabni, mabni alal fath. Ya. Al mu'minuna. Ya. Misalkan kita katakan Zaidun yadribanna amran. Zaidun yadribanna. Huruf ba-nya fathah, berarti dia mabni alal fath. Litisalihi binunit taukid. Baik-baik nun taukid sakilah atau nun taukid khafifah. Baik. Fakullu hada la takunu ad-dammatu alamatin li raf'ihi. Maka ini semua ya, maka ya, tidaklah dhammah menjadi ya, menjadi tanda rafa' darinya. Ketika dia bersambung dengan alif tasniyah, bersambung dengan waw jamaah, bersambung dengan ya mu'anasa mukhotoba, bersambung dengan nun niswa atau nun taukid, maka dhammah bukan tanda rafa'nya. Ya. Barakallahu fikum. Terus lanjut Mas Amir. Misalul fi'li. Misalul fi'li mudhari'in ladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Misaluhu fi dhammatin mudhari'atin. Abu yajtahidu talibu. Baik, misalul fi'li mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Contoh fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhirnya, tidak bersambung dengan lima hal tadi. Tidak bersambung dengan alif tasniyah, waw jamaah, ya, ya mu'anasa mukhotobah, nun niswah, dan ya nun taukid. Nun taukid khafifah atau sakilah. Contohnya, ya, misal fi dhammatin zahiratin. Misalkan pada dhammah zahirah, nanti juga ada fi'il mudhari'nya tidak bersambung dengan sesuatu apapun, tapi dhammahnya muqaddarah. Ya. Karena ta'adzur atau karena thiqal. Ya. Misalnya, liyajtahidu at-talibu. Jelas ya? Lanjut. Samir wa i'rabuhu yajtahidu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi min an-nasibi wal jazimi wa 'alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirihi at-talibu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirihi misaluhu. Baik, ahsantum. Ini dulu i'rabuhu yajtahidu at-talibu. Ya. Yajtahidu i'rabnya fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Berarti jelas ini ya, amilnya amil maknawi. Ya, bukan amil lafzi. Karena kenapa dia fi'l mudhari'nya marfu? Ya karena terbebas dari amil nasab dan amil jazm. Wa 'alamatu rafihi dhammatun dhahiratun. Tanda rafa'nya dhammah dhahirah. At-talibu fa'ilun marfu. Ya, wa 'alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ini wadih ya. Naam, baca berikutnya di sini. Sulkha. Misaluhu fi dhammatin mudharatin nam yahdi Allah. Ah, jangan yahdi ya. Yahdillahu. Irabuhu. Yahdi min mudharatin marfu'un idza jabbihi min an-nasbi wal jazmi wa la qabli dhammatin mudharatin ala al-ya'i mana'an min dhulha as-sukun. Allah Allahu wasmul jalalah. Ah, misaluhu contoh fi'il mudhari yang terbebas yang marfu ya karena tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhirnya tapi tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. Yahdillahu hada yahdi. Yahdi i'rabnya fi'ilun mudhari'un marfu'un. Ya, sama ini amilnya litajarrudihi an-nas minan nasibi wal jazimi. Namun perhatikan wa alamatu rafihi dhammatun muqaddarah alal ya. Dhammah muqaddarah. Ya, mana min dzuriha yang mencegah nampaknya dhammahnya zahir apa? Astiqal. Karena berat. Karena berat untuk mengucapkan yahdiu. Nah. Lafaz jalalah fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, nanti juga ada mana min dzuriha at-ta'adzur. Ya. Misalkan nasiya nasiya yansa. Yansa begitu. Ya, khasya yakhsha. Misalkan kita katakan yakhsha Zaidun rabbahu. Yakhsha i'rabnya apa? Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Wa 'alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun. Mana min alal alal apa? Alal alif. Mana min dzuriha? At-ta'adzuru. Ya, yakhsha Zaidun rabbahu. Baik, ini yang seperti ini yang sikol banyak ya. Ya, da'a yad'u. Ya, apalagi? Roma yardi. Kenapa? Yardi ini enggak bisa yardi Allah enggak bisa. Jadi bukan ya hanya enggak bisa. Enggak bisa. Ya. Kayak kemarin bahasan kata-kata qawli ketika dia fathah bisa. Nah, itu ketika dia mansub. Boleh. Ya, ketika dia mansub boleh. Ya, yuridu ayyahdiyallahu ayyahdiya. Yuridu ayyahdiyallahu. Udah siqal, udah khafif, udah ringan. Udah enggak khafif apa siqal lagi. Ya, sama da'a yad'u. Ya, kita katakan begini misalkan. Zaidun menyeru atau mengundang. Zaidun ingin mengundang teman-temannya ke acara walimahnya. Ya. Ara yuridu Zaidun ayyad'uwa ashabahu lihuduri ya lihuduri fi walimatihi. Misalkan lihuduri walimatihi. Zaidun yuridu ayyad'uwa ayyad'uwa. Kenapa boleh fathah? Mansub bi fathah karena sudah khafif. Sama yuridullahu ayyahdiya al-ibadah misalkan. Allah ingin memberikan hidayah kepada para hamba. Sama dia kayak isim, isim manqus. Sama juga. Tabarakallahu fikum. Ya. Nah, kalau tadi yang yakhsha Zaidun rabbahu, yakhsha jelas ya. I'rabnya marfu'nya li tajarrudian minan nasibul jazimi wa alamatu rafihi doma muqaddara alal alif mana min dhuriha at-ta'addur. Sama dia juga kayak isim maksur. Ya, sama dia. Khasya yakhsha ya, nasiya yansa. Baik, barakallahu fik. Nah. Melihat di situ tadribatun, lihat tadribat latihan. Ya, dibaca sini soalnya Zulka terus dijawab. Mata yurfa'u fi'lul mudhari'u bi dhammati. Baik, pertanyaan di sini. Mata yurfa'ul fi'lul mudhari'u bi dhammati? Kapan fi'il mudhari dirofakkan dengan dhammah? Ah, jawabannya apa suka? Idza lam yattasil. Kan kapan? Kapan? Berarti idza lam yattasil ya bi akhirihi syai'un, apabila dia tidak diakhiri oleh sesuatu apapun. Nah, ayat tafadhal nomor 2 di sini dibaca. Ya, Mas Yudi. Kam maudi'. Ya, kam maudi'in? Berapa maudi', berapa tempat, berapa posisi takunu dhammatu alamatan li raf'i, yang dhammah menjadi tanda bagi rafa. Ya. Berapa? Ya, Pak Sidi. Ya. Berarti jawabannya gimana? Ya. Li raf'i. Berarti li raf'i berarti berapa? Memiliki arba'u alamatin. Atau li raf'i arba'u mawadi'ah. Kan yang ditanya maudi', berapa tempat? Nah. Ya, baik. Apa aja Mas Didi? Ya, berapa tempat dhammah menjadi tanda bagi rafa? Apa aja tadi? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim. Ah, fi'il mudhari' allazi lam yattasil bi akhiri. Terus yang berikutnya, antum baca soalnya. Bukan aina, ayin itu fi'il amr. Ayin fi'il amr. Al fi'la maf'ul bih. Al mudhari'a. Taib. Ayin, apa artinya ayin? Tentukan. Al fi'l al mudhari'a. Tentukan fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un minal amzilatil atiyah. tentukan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun dari contoh-contoh sebagai berikut. Terus tahtahu, wada' khattan tahtahu, dan letakkan garis di bawahnya. Ya, antum sebutin aja. Mana fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun? Sebutin aja tuh, dari yaktubani, yaktubu, yarka'una, yarka'u, tarka'ina, yarka'na, yarka'anna, usalli. Ha. Mana aja fi'il mudharinya? Ya, ah? Kataba yaktubu berarti yaktubu satu, terus yarka'u dua, terus nah itu kan bersambung yarka'anna, bersambung dengan nuniswah. Berarti mana satu lagi? Usolli. Dia kan domah muqaddarah. Usolli filun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasib wal jazimi wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun. Mana min dhuriha? Astiqal. Shalla yusolli. Hai, barakallahu fi. Berarti yaktubani, yarka'una, tarka'ina, yarka'na, yarka'anna, itu semua fil mudhari'nya marfu'nya bukan dengan dhamma. Kalau yaktubani disebutin nun, ha? Dhammatun muqaddaratun bil ya bukan bil alif. Bil ya. Iya, bil ya. Kalau yang ada titik bil alif. Iya. Ahsanta. Ya. Bukan bil ya, alal ya, di atas ya. Nah. Sudah jelas ya? Nah, sekarang kita beranjak ke tanda rafa' berikutnya, al waw. Faqala al musannif Ibnu Ajurram rahimahullah taala, wa ammal waw fatakunu alamatan li raf'i fi mawdi'aini. Ya, adapun waw dia menjadi tanda bagi rafa', ya, di dua tempat. Fi jam'il mudzakkaris salimi, pada jamak mudzakkar salim. Ya. Yang kedua wa fil asmaul khamsati, dan yang kedua pada asmaul khamsah, wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa zumalin. Ya, ini jelas ya. Jadi waw menjadi tanda rafa, menjadi tanda bagi rafa pada jamak mudzakkar salim dan juga asmaul khamsah. Ketika dia sebagai fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, isim kana atau khabar inna, marfu'nya dengan waw. Nah, baik, ayo Pak Munadi dibaca. Fi dzikri ma yanubu anidomati min awwabi wal alifi wa subutun nuni falwawu tanubu alamatan alamatan dirafi fi mawdi'ain. Baik, perhatikan. Bada al-musannifu, musannif di sini yaitu Ibnu Ajurram memulai fi dzikri, penyebutan ma yanubu anid dhamma. Penyebutan hal-hal yang menggantikan dhamma. Minal waw berupa waw yang menggantikan dhamma. Wal alifi yaitu berupa alif. Wasubutin nun dan subutin nun. Kan rafa memiliki empat tanda ya. Dhammah, al-waw, al-alif, dan subutun nun. Ya. Fal-wawu, maka waw, tanubu anid dhammati, dia menggantikan dhammah, wa takunu alamatan li raf'i fi mawdi'ain. Dia menjadi ya tanda bagi rafa' di dua tempat. Ya, al-awwal fi jam'il mudzakkaris salimi, was-tsani fil asma'il khamsah. Yang pertama pada jamak mudzakkar salim, yang kedua pada asma'ul khamsah. Naam, fadl ta'rif. Ta'rifu jam'un mudzakkar. Mudhofun ilaih. Ta'rifu jam'i. Ta'rifu jam'il mudzakkar salimi wa ma dalla ala aktsari. Ma dalla ala aktsara. Ghairu munsharif. Ya, sifah. Mawazan fi'il. Ala aktsara. Minasnaini. Biziadati wawin wanunin في حالة الرفع أو ياء أو ياء ونون في حالة في حالتي النصب والجر مثل نعم مسلمون مسلمون مسلمين مسلمين مجتهدون مجتهدون. طيب تعريف جمع المذكر السالم definisi dari jamak mudzakkar salim ya bahwa madalla ala aksara ialah dia yang menunjukkan kepada makna lebih minasnain dari dua musanna yang mudzakkar bi ziyadati wawin wa nunin dengan tambahan waw dan nun fi halati rafa. Kan dia dinamakan jamak mudzakkar salim, berarti mufradnya mudzakkar dan dia ketika dijamak salim. Kenapa dinamakan salim? Selamat li salamatihi minat taghyir, karena dia selamat dari perubahan. Yang jamak taksir enggak selamat dari perubahan. Bina mufrad itu enggak selamat. Ya, jamak taksir baitun, buyutun. Ya enggak? Itu jamak taksir. Kolamun aqlam, kitabun kutub, asadun usud dan seterusnya. Tapi kalau jamak mudzakkar salim selamat dia dari perubahan. Az-zaid zaidun zaiduna. Muslim muslimuna. Lihat tuh kalau alif dan wawnya itu dihapus mufradnya tetap selamat dari perubahan, tetap sama. Ya. Nah, ketika tanda ketika dalam keadaan rafa tambahannya itu adalah waw dan nun. Ya. Awil ya awyain wa nunin atau dengan tambahan ya dan nun. Ya. Zaidina muslimina fi halatai dalam kedua keadaan nasab dan jar. Fi halatai an-nasbi wal jarri. Ya. Mislu muslimun muslimuna muslimina ini ketika marfu mansub dan majrur. Mujtahidun ini mufradnya. Mujtahiduna marfu, mujtahidina ya, mansub dan majrur. Ya. Taib. Lanjut sini berikutnya. Siapa? Pak Tanbah. Baca lagi. Misal jam'il mudzakkar salimi. Fariha al-mujtahidun misaluna. Contoh jamak mudzakkar salim fariha al-mujtahidun. Ya. Terus lanjut i'rabuhu. Fariha fi'lun madin mabniun 'ala al-fath la mahalla lahu min al-qam. Mujtahidun fa'ilun marfu'un 'alamatu raf'ihi al-wawu. Niyabatan anid dhammati li annahu jam'ul mudzakkari as-salimu as-salimu salimunya itu na'at ke jamak bukan na'at ke mudzakkar ya karena li annahu jam'u karena dia khobar li anna marfu maka na'atnya juga marfu ya. Kan dia nakir ma'rifah as-salimu. Iya jamak juga ma'rifah. Kenapa? Karena diidofahkan kepada isim ma'rifah. Ya, paham gak sini? Isim nakirah yang diidofahkan pada isim isim ma'rifah, jadilah ma'rifah. Ya, paham gak ya? Ya? Hah? Iya, kan jam'u nakirah diidofahkan pada isim ma'rifah. Al-mudzakkar, ya jadilah di ma'rifah. Gulam didofakan kepada domir gulamuhu ya didofakan kepada isim alam gulamu zaidin jadilah ma'rifah maka naatnya as-salimu ma'rifah juga ya jangan as-salimi kalau as-salimi berarti dia naat ke mudzakkar padahal yang benar dia naat dari jamak yang selamat bukan mudzakkarnya yang selamat. Jamaknya yang selamat, selamat dari perubahan. Paham sini ya? Nah, ini yang diterangkan oleh para nuhat ya. Nanti di buku-buku lanjutan diterangkan itu. Terus lanjut. Ya. Taib. Fariha fi'lun madin mabniyun 'alal fath la mahalla lahu min al-i'rab. Fariha yafrahu. Artinya apa fariha? Gembira. Al-mujtahiduna fa'ilun. Ini udah. Wa nunu iwadun anit tanwin. Taib. Al-mujtahiduna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi niya al-wawu, tanda rafa'nya wawu niyabatan anit dhammati. Sebagai pengganti dari dhammah li'annahu jam'ul mudzakkari as-salim. Karena dia jamak mudzakkar salim. Wa nunu nunnya kan itu tadi. Al-mujtahiduna, ya enggak? Wawunya itulah tanda rafa'nya. Nunnya itu apa? Iwadun, pengganti anit tanwini dari tanwin fil ismil mufrad, ketika isim mufrad. Lihat di situ tadribatun, latihan, latihan hawil al isma al mufrada ila jam'il mudzakkari salimi awil jam'il muannasi as-salimi fil kalimati al-atiyati. Hawil, coba alihkan, pindahkan isim mufrad ke jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim pada contoh-contoh kalimat berikut. Nah, muslimun, muslimah, yang gampang ini ya. Ya, muslimatun berarti ya jamak mudzakkar salimnya muslimuna. Itu udah ada contohnya. Muallim berarti apa? Jamak mudzakkar salimnya? Muallimuna. Jamak mudzakkar salimnya? Jamak mudzakkar salim apa? Ini muslimun. Muallimuna. Baik. Kalau jamak muannas salimnya? Muallimat. Muhammadun, jamak mudzakkar salimnya? Muhammadun. Jamak muannas salimnya? Enggak ada. Muhandis? Muhandisuna. Jamak muannas salimnya? Muhandisat. Tabibatun? Jamak muannas salim? Tabibatun. Tabarakallahu fik. Wafil asma'il khamsah. Ah, waw juga menjadi tanda bagi rafa' pada asma'ul khamsah. Baik, kita udah azan. Ya, pas asmaul khamsah nanti kita lanjut insyaallah pekan depan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.